Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah bi'idnillahi ta'ala wa bi'auni. Kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Salihin karya Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih rahmatan wasi'ah, sampai pada pembahasan babu taubah. Lebih tepatnya pada penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syarat yang keberapa? Syarat yang keberapa terakhir pembahasannya? Syarat keberapa? Hampir satu bulannya. Syarat ketiga. Syarat yang ketiga. Pembahasannya apa? Masalah hak kepada ketika seorang bertobat. Urusannya dengan siapa? Dengan makhluk. Iya, dengan makhluk. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau urusannya dosa yang kamu lakukan, kemaksiatan yang kamu lakukan hanya urusannya bainaka wa bainallah, antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu cukup minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jadi masalah lebih panjang ketika urusannya dengan makhluk. Urusannya dengan makhluk. Kemudian beliau rahimahullah mulai memberikan contoh-contoh, ya, kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang sering terjadi antara bainal khalqi wal khalq, bainal abdi wal abid, antara makhluk yang satu dengan yang lainnya, antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya. Kalau seandainya itu urusannya harta, ya, kalau seandainya urusannya itu adalah harta, maka bagaimana agar dia terima ditobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Harta, dia mengambil harta orang lain. Terus dia menyesal, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertobatnya ini? Yang pertama apa? Yang pertama meminta ampun kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Naam, enggak yang urusan ini. Itu syarat-syarat yang lainnya, yang ini intinya. mengembalikan harta orang tersebut. Harus dikembalikan, maka tidak akan diterima taubatnya kecuali sampai dia mengembalikan hartanya. Kalau orang yang kamu ambil hartanya atau kamu tidak kembalikan haknya sudah meninggal, gimana? Menyesal, didatangi rumahnya, sudah meninggal orangnya. Apa? Dikembalikan? Yang keras. Sebelum itu. Hah? Ahli warisnya. Ada ahli warisnya kan? Berikan kepada ahli warisnya. Kalau misalkan terus dicari gak ketemu orangnya, didatangin, oh sudah pindah, di kontak itu ini gak bisa dapati, gimana caranya? Penting ini, sering terjadi di kalangan awamun nas. Mau dikembalikan hartanya, tapi ternyata sudah pindah orangnya, gak tahu, hilang artinya dari kamu. Gimana kira-kira? Hah? Naam. Fatasaddaq, mensedekahkan atas nama dia. Nah, ini urusannya kalau harta. Kita murojaah ya, biar gak lupa. Kalau urusannya misalkan sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau maksiat yang kamu lakukan dengan seorang adalah dengan urusan masalah pukulan. Misalkan kamu memukul saudaramu tanpa hak. Maka bagaimana cara penyelesaiannya? Hah? Kisos. Nah, dengan mengkisos. Tapi yang jauh lebih baik dan lebih utama apa? Dengan apa? Memaafkan. Dan kalau misalkan kesalahan atau maksiat yang kamu lakukan adalah bil qaul, dengan ucapan kamu mencela dia, kamu menghina dia, nah, menjatuhkan dia, bagaimana cara bertaubatnya? Gimana? Hah? Sakit ini orangnya. Dicela, dihina. Gimana caranya? Afwan cuma begitu? Hah? Apa? Iya, sama orang ini. Itu kan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dengan makhluk ini sekarang. Meminta maaf dan apa? Apa bahasa yang lebih ininya? Hah? Bukan. Hah? Nah, kesepakatan, minta halalnya. Ya enggak cuma afwan ya. Kan kayak gampang ya, afwan ya. Ya minta kehalalannya, afwannya artinya benar-benar serius, afwan, anak benar-benar menyesal. Enggak cuma afwan. Nah. Anak minta halalnya. Kalau dia bilang enggak, saya enggak mau. Saya enggak akan maafkan kamu kecuali kamu harus begini dan begini. Gimana itu kalau begitu? Dituruti apa enggak? Harus dituruti. Agar mendapatkan, artinya minta kehalalan dari dia. Sampai kata Ibn Utsaimin rahimahullah, kalau seandainya dia mengatakan saya enggak akan maafkan kamu kecuali kamu harus memberikan sekian-sekian dirham, harus dikasih. Nah, harus dikasih. Nah. Tapi kembali lagi, yang lebih utama adalah apa? Memaafkan. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kita sendiri selalu berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mazlum, yang terzalimi, berusaha untuk mudah memaafkan walaupun berat. Dan pelajaran yang kita dapat dari sini adalah apa? Kita harus bisa menjaga dan memerhatikan hak-hak saudara kita. Ya. Jangan pernah menganggap remeh masalah harta. Kalau kita berhutang, kita harus membayar. Jangan sampai dari awal niat meminjam, tujuannya memang sudah gak niat bayar. Nantabihu. Kita harus hati-hati. Niat minjam, ya sudah dalam hati, saya akan bayar ini. Bukan malah meminjam niatnya memang sudah gak bayar. Ini gak benar. Nah, dan begitu pula urusan masalah memukul. Jangan menjadi orang yang ringan tangan dalam hal makna yang negatif. Sedikit emosi, jebret. Sedikit emosi, jebret. Ringan tangannya untuk melayangkan kepada saudaranya. Kasar. Ini sifat yang jelek. Harus bisa menahan. Dan yang terpenting adalah yang terakhir di antara yang lainnya. Masalah alkohol. Karena ini lebih sulit dikendalikan, lebih sulit dijaga. Jangan mudah mencela, jangan mudah menghina, jangan mudah mengeluarkan kata-kata yang kotor. Nah, hati-hati. Nah, dijaga lisannya. Nah, lisanmu adalah apa? Harimaumu. Kalau kamu enggak kerangkeng harimau kamu, bisa menerkam sana, menerkam sini, cakar sana, cakar sini. Harus dijaga lisannya. Betul-betul dikerangkeng, diperhatikan. Nah, jangan sampai lepas kendali. Apalagi kalau ketika kaget atau sesuatu yang ini langsung keluar kata-kata yang kotor. Nah, kata-kata yang enggak pantas dia keluarkan. Ini enggak bagus. Dirubah. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini, yang terbiasa sering mengucapkan kata-kata kotor, dirubah dengan kata-kata yang baik. Jangan istighfar. Ketika kaget dia istighfar, astagfirullah. Bukan malah mengeluarkan kata-kata yang kotor. Nah, atau ketika melihat saudaranya menjengkelkan, bukan malah dihina, bukan malah dicela, tapi doakan kebaikan, Allah yahdik. Kamu posisi orang yang terzalimi, sakit misalkan dengan perlakuan dia, gemes. Nah. Atau seorang ayah kepada anaknya, nah, seorang kakak kepada adiknya, siapapun. Ketika melihat yang hal seperti itu menyakitkan, doakan kebaikan. Allah yahdik, aslahakallah. Dan yang semacam dengan itu. Bukan malah dihina, maka malah dicela. Nah, kata-kata yang kotor. Dan pembahasan masalah ini sebetulnya panjang kalau masalah alkohol. Nah, pembahasan masalah alkohol panjang. Nah, banyak hal yang perlu kita perhatikan terkait masalah al-lisan. Nah, kadang kita sering mendengar masyayikh misalkan atau asatidah kita daurah, pembahasannya apa? Masalah lisan. Cuma masalah lisan, tapi daurah. Jagalah lisanmu dan seterusnya, yang semakna dengan itu. Karena hal ini sering membuat seseorang terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Barang siapa yang bisa menjamin, memberikan jaminan kepadaku untuk bisa menjaga lisannya, maka apa? Akan aku jamin baginya al-jannah. Lisan laisa lahu 'azam. Lisan tidak memiliki tulang. Nah. Lisan memang bentuknya tidak tajam, tapi pada hakikatnya dia lebih tajam daripada pisau. Maka jagalah lisan kita, jangan mengeluarkan lontaran kata-kata yang enggak pantas atau enggak perlu bahkan. Kalau enggak perlu ini artinya dalam bentuk apapun, yang itu tidak ada kebutuhan buat kamu, tidak ada manfaat bagi kamu untuk tahu. Bertanya misalkan, pertanyaan yang sebetulnya itu gak berikan manfaat buat kamu. Gak ada untungnya kamu bertanya kepada dia hal itu. Gak usah kamu tanyakan. Nah, jaga lisannya. Pertanyaan-pertanyaan yang gak penting, gak perlu ditanyakan kepada saudaranya. Nah. Apalagi kalau misalkan sudah ditanya, saudaranya menutupi, artinya gak ingin saudara yang lain tahu atau bagaimana, merasa malu, merasa gak penting, merasa gak ingin diketahui, ya gak usah dipaksa. Istilahnya jangan fudul, ingin tahu urusan orang lain yang kamu tuh gak penting buat kamu. Nah. Taib. Walhasil nahfad al-sinatana. Kita menjaga lisan-lisan kita. Jangan sampai memberikan adhiyah, gangguan kepada saudara kita dengan gara-gara lisan kita. Fanastaghfirullah wa natubu ilaih. Kita mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian contoh yang keempat. Tadi tiga contoh ya. Harta, masalah fisik, kemudian masalah lisan, ucapan. Sekarang Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan contoh yang keempat yang sering terjadi, yaitu ayyakunal haqqu ghibatan. Masalahnya masalah ghibah, membicarakan aib saudaranya di belakangnya yang dia enggak ridho dengan pembicaraan itu. Kata beliau rahimahullah, ya'ni annaka takallamta fihi fi ghaibatihi wa qadahta fihi 'inda an-nas wa huwa ghaib. Kamu berbicara tentang dia dalam keadaan dia ini enggak ada, kamu mencela, artinya menjelekkan dia. Dalam keadaan dia ghaib, dia enggak ada. Ghibah. Naam, ma'ruf ya. Membicarakan aib saudaranya, kekurangan saudaranya, sesuatu yang tidak disenangi saudaranya di belakangnya. Kata beliau rahimahullah, fahadhihi ikhtalafa fihal ulama. Yang ini, permasalahan ini terjadi khilaf di antara para ulama. Bagaimana caranya seorang itu bertaubat dari ini? Ada yang menyatakan pendapat yang pertama, la budda an tadhhaba ilaih. Yang pertama, kamu harus mendatangi orang tersebut, orang yang kamu ghibahi. Kamu harus mendatangi orang yang kamu ghibahi. Taqulu lahu, kamu mengatakan kepada dia, Ya fulan, inni takallamtu fika indan nas fa'arjuka antasmah anni wa tuhalliluni. Wahai fulan, aku telah berbicara tentang kamu dengan sebagian orang, kepada sebagian orang, maka aku berharap kamu memaafkan aku dan kamu menghalalkanku. Artinya menyampaikan, datang ke orang yang dia ghibahi, sampaikan kalau saya pernah menghibahi kamu, saya minta maaf, saya minta ridhonya, saya minta halalnya. Ini pendapat yang pertama. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama yang lain menyatakan, ini pendapat yang kedua, la tadhhab ilaih bal fihi tafsil, kamu enggak harus pergi ke orang tersebut, ada tafsil, ada rinciannya. Yang pertama, in kana qad 'alima bi hadhihi al-ghibah fala budda an tadhhab ilaihi wa tastahilluh. Kalau orang yang kamu ghibahi itu tahu kalau kamu telah membicarakan dia, ini tafsilnya, ini penjelas rinciannya. Kondisi yang pertama, kalau orang yang kamu ghibahi itu tahu kalau kamu telah membicarakan dia, maka kamu harus pergi dan meminta halalnya sama orang ini. Kalau orangnya tahu si A dihibahin sama si B, si A tahu kalau B ini telah menghibahi dia, maka si B harus mendatangi si A dan meminta maaf, meminta keridhaan dari si A. Kalau si A tahu B ini telah menghibahi dia. Dan kondisi yang kedua, wa illam yakun alima fala tadhhab ilaih. Kalau si A ini tadi yang kamu ghibahi, si A ini tadi yang kamu ghibahi tidak tahu, maka kamu enggak perlu pergi ke orang itu. Si B enggak perlu pergi ke si A. Enggak perlu mendatangi orang yang dia ghibahi. Tapi bagaimana? Wastaghfir lahu, mintakan ampun. Wa tuhadith bimahasinihi fil majalis allati kunta taghtabuhu fiha fa innal hasanat yudhibna sayyiat. Tapi bentuk taubat kamu bagaimana? Kamu tidak perlu mendatangi dia. Kamu ganti, mengganti atau membalas dengan menceritakan, membicarakan kebaikan-kebaikan orang yang telah kamu ghibahi. Ya, paham ya? Kamu sebutkan kebaikan-kebaikan dia di majelis yang kamu telah menghibahi dia. Sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Kalau orang itu enggak tahu kalau kamu telah menghibahi dia. Maka rinciannya apa pendapat yang kedua? Kalau yang orang dighibahi ini tahu kamu telah membicarakan dia, kamu harus mendatangi, meminta maaf, minta halalnya, keridhaannya. Tetapi kalau keadaan kedua, kalau misalkan orang yang dighibahi ini tidak tahu kalau kamu telah menghibahi dia, maka cukup kamu mintakan ampun, menceritakan kebaikan-kebaikan dia di majelis yang kamu telah menghibahi dia. Sebutkan kebaikan-kebaikan dia sebagai penebus kamu telah menceritakan kejelekan dia di majelis tersebut. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadzal qawlu asah, dan pendapat ini lebih benar, pendapat yang kedua yang dirinci tadi. Nah. Wahua, kata beliau, dirinci, dijelaskan lagi, jika al-ghibah yang kamu lakukan kepada saudaramu ini tadi dan dia tidak mengetahuinya, maka cukup bagimu untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan dia di majelis yang kamu telah menghibahi dia, dan kamu memintakan ampun untuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Nah, Allahumma firlahu. Nah, sebagaimana dalam hadis kata beliau, kafaratun man igtabtahu an tastaghfira lahu. Penebus kafarah bagi orang yang kamu ghibahi adalah kamu meminta ampun untuknya. Memintakan ampun untuknya. Kemudian kata beliau rahimahullah, fala budda fit taubah min antasilal huquq ila ahliha. Maka harus pada taubat ini kamu untuk menyampaikan hak-hak kepada orangnya. Artinya orang yang kamu zalimi ini tadi harus kamu berikan haknya. Barakallahu fikum. Maka urusan dengan makhluk itu jadi lebih panjang. Nah, kita urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, fallahu ghafurur rahim, fallahu afun. Allah itu Maha Pemurah, Maha Pemaaf. Nah, kita minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah ketika melakukan kemaksiatan, terjatuh dalam dosa, Allah akan ampuni. Tapi kalau urusan sudah dengan manusia, dengan makhluk, enggak semua orang itu sama. Enggak semua orang itu pemaaf. Enggak semua orang itu mudah untuk memaafkan. Apalagi mungkin kesalahan yang kita lakukan dianggap sebagai kesalahan yang fatal, yang besar bagi orang tersebut. Orang tersebut betul-betul sakit dengan kita, dengan perbuatan kita atau ucapan kita. Maka kita harus bisa menjaga muamalah. Urusan dengan manusia ini kita harus bisa lebih menjaga. Nah. Ini syarat penjelasan atau contoh-contoh dari syarat yang ketiga. Yaitu meninggalkan maksiat yang dia lakukan. Kemudian syarat taubat yang keempat. Sekarang kita masuk pada syarat taubat yang keempat. Amma syartur rabi, syarat yang keempat. فهو العزم على الا تعود في المستقبل الى هذا العمل. Kamu berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi di kemudian hari perbuatan tersebut. Bertekad untuk tidak mengulangi lagi amalan tersebut di kemudian hari. Al-azm. Kata beliau rahimahullah, fa in kunta tanwi an ta'uda ila ilaihi indama tasmahu lakal fursah fa inna taubata la tasih. Kalau seandainya, kata beliau, kamu sudah berniat tanwi, kamu sudah punya niatan untuk mengulangi lagi ketika kamu memiliki fursah, kesempatan bertaubat, tapi dalam hatinya apa? Sudah berniat akan mengulangi lagi di kemudian hari kalau ada kesempatan. Maka kata beliau rahimahullah, fa inna taubata la tasih. Maka taubatnya enggak benar. Taubatnya tidak benar. Seperti beliau memberikan contoh, rajulun kana wal iyadu billah yasta'inu bil mal ala ma'siyatillah. Seseorang dia menggunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi kelapangan rezeki oleh Allah, hartanya dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk hal-hal yang haram yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Naam. Yashtari bihil musakkarat, yakni minum-minuman khamr dia beli. Nah, dia menikmati itu. Dia pergi ke sana, ke sini, ke negeri-negeri kafir. Nah, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala wal yadzubillah. Kemudian fa usiba bi faqr. Kemudian dia tertimpa musibah dengan kefakiran, jatuh. Habis hartanya misalkan. Miskin. Yang tadinya ghani jadi fakir. Jadi fakir. Wa qala, dalam kondisi seperti ini orang tersebut menyatakan, Allahumma inni tubtu ilaik, ya Allah, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Kondisinya sudah enggak ada uang. Sudah enggak bisa lagi foya-foya dia. Dalam kondisi seperti itu dia menyatakan, Allahumma inni tubtu ilaik, ya Allah, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Wa huwa kadzib, dan dia berdusta. Wa huwa fi niyatihi annahu idza 'adatil umur ila majariha al-ula fa'ala fi'lahu al-awwal. Dia berdusta, ucapannya enggak benar. Laisa bisadiq. Dia enggak jujur dalam ucapannya, dalam taubatnya, dan dalam niatnya. Dia sudah berniat kalau perkaranya itu kembali lagi, artinya dia kembali lagi menjadi sukses, kaya, maka dia akan mengulangi lagi perbuatan itu. Niatnya sudah ada yang seperti itu. Nah, kondisinya fakir, dia menyatakan Allahumma inni tubtu ilaik, tapi dalam niatnya kalau saya menjadi kaya lagi saya akan ulang itu. Nah, kata beliau rahimahullah, fahadihi taubatu ajiz. Ini adalah taubatnya orang yang ajiz. Ajiz itu orang yang enggak mampu. Nah, ajiz. Kata beliau rahimahullah, tubta am lam tatub, lasta biqadir ala fi'l ma'siyah. Kata beliau rahimahullah, kamu ini bertaubat ataupun tidak, kamu gak akan bisa melakukan hal itu. Karena apa? Gak punya uang. Dia mau bertaubat mau enggak, kondisinya ya begitu. Gak akan bisa melakukan yang dia inginkan. Percuma jadi. Taubatu ajiz. Taubatnya orang yang gak mampu. Nah. Karena kata beliau rahimahullah, yujad ba'dun nas, didapati dari sebagian orang, yusabu bifakr, yakni terkena musibah atau diuji Allah dengan kefakiran. Fayaqulu taraktu dzunub, aku meninggalkan dosa-dosa ini, dalam keadaan sudah fakir. Sebelumnya dia mendapatkan harta yang luar biasa. Ketika terkena fakir, jatuh, menyesal, iya saya sudah meninggalkan ini, saya enggak mau lagi begini. Nah. Lakin yuhadditsu qalbahu, tetapi hatinya menyatakan, hati kecilnya menyatakan, annahu law ada ilai maftaqadahu, kalau seandainya dia bisa kembali lagi dari apa yang telah hilang darinya, harta. Kalau dia kembali lagi sukses, nah, la ada ilal ma'siyah marratan tsaniyah. Dia akan kembali lagi melakukan kemaksiatan yang sama yang kedua kalinya. Sudah ada niatan dalam hatinya. Artinya enggak betul-betul khalis. Dia enggak merasa kefakiran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sebagai teguran bagi dia, sebagai peringatan. Dia enggak berhusnudzon, Allah cinta kepada saya, makanya saya sekarang menjadi seperti ini karena ini sebagai teguran dari Allah untuk menyadarkan saya, supaya saya enggak terus berlanjut dalam kemaksiatan kepada Allah. Wal iyadzu billah. Kalau saya sampai meninggal dalam keadaan seperti itu bagaimana? Dia nggak menganggap seperti itu. Fahadhihi taubatun ghairu maqbulah. Kata beliau rahimahullah, maka taubat yang seperti ini enggak diterima. Karena apa? Tidak ada apa? Al-azm. Tidak ada tekad untuk meninggalkan maksiat. Maka barakallahu fikum, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi orang yang punya tekad yang kuat untuk betul-betul meninggalkan maksiat tersebut. Jangan menjadi taubatu ajiz, taubatnya orang yang enggak mampu karena kondisi mendesak, udahlah ya Allah astagfirullah ana bertaubat, tapi kalau ada kesempatan ana mau ulangi. Jangan sampai seperti itu. Ketika bertaubat, betul-betul murni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan niat, tinggalkan itu, punya azam yang kuat. Tinggalkan. Jangan pernah punya perasaan atau niatan untuk mengulangi lagi kemaksiatan yang dia lakukan. Ada kesempatan lagi, akan ana ulangi. Nah, jangan seperti itu. Nah, ketika syaitan membisikkan hal itu ke dalam hati kita, segera kita berta'awud. Meminta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan dibiarkan. Kemudian barakallahu fikum, itu syarat yang keempat. Dan syarat yang kelima yang beliau sebutkan adalah asyartul khamis, syarat yang kelima, antakuna fi zamanin taqbalu fihi taubah. Dia bertaubat di waktu yang memang taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat di waktu yang memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in taba fi zamanin la tuqbalu fihi taubah lam tanfa'hu at-taubah. Kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang tidak diterima padanya taubat, maka tidak akan manfaat taubatnya. Tidak akan manfaat taubatnya. Maka harus bertaubat di waktu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat tersebut. Dan hal ini terbagi menjadi dua macam. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, bi'tibar kulli insanin bihasabi, kembali kepada masing-masing orang tersebut waktunya. Kembali kepada masing-masing orang. Yang kedua adalah bi'tibaril umum, kembali kepada umum, kepada keumuman manusia. Keumuman manusia. Nah, sudah masuk waktu isya. Insyaallah ta'ala, rincian dari masalah taubat ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Baik, naktafi bihada, kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita dengar manfaat buat diri anak pribadi dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tawabin, orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mukhlisin, sabitin, mustaqimin alal haq hatta al mamat. ونسأل الله التوفيق والسداد وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك